Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan dia pasti akan mendatanginya. Ha, yaitu as-sirat atau an-nar jahannam. Ha, adalah neraka jahannam. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan melewatinya. Warid, mendatangi. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu adalah sebuah hatam, kewajiban maqdiya yang telah ditetapkan. Akan melalui, mendatangi neraka jahannam, melewati neraka jahannam. Semua, baik yang orang baik maupun orang buruk. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian diselamatkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharud dhalimina fiha jithiya. Dan kami meninggalkan orang-orang zalim di dalam neraka jahannam jithiya, dalam keadaan berlutut. Jadi ini adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah illa tahillatal qasam, sumpah. Ini adalah sumpahnya Allah bahwasanya semua orang akan melalui, akan berjalan melewati neraka jahanam. Nah, di dalam zahir ayat ini masuk juga orang-orang kafir. Maka bagaimana? Katanya tadi tidak, orang kafir tidak akan melewati sirat. Bagaimana dengan ayat ini di mana di sini Allah katakan wa in minkum, umum semuanya. Orang baik maupun orang buruk, mukmin maupun kafir. Maka diarahkan oleh Syekh Yahya hadza ma'nahu annahum yamurruna 'ala sirati fayaskutun. Makna ayat ini adalah mereka akan melewati tapi di awal kali lewat langsung jatuh. Mereka hanya akan menapak di awal kali kemudian langsung jatuh. Jadi tidak sempat melewati banyak. Kalau orang mukmin melewati sirat ini sesuai dengan amal perbuatannya, ada yang seperti kilat, ada yang pelan, ada yang hampir jatuh-jatuh sesuai dengan kadar amalannya. Tapi kalau orang kafir nanti ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak melewati sama sekali, ada yang mengatakan melewati tapi langsung jatuh. Wa aidan hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ala jambai sirati hiskun. Di sebelah kanan kiri sirat ada hisk, ada duri-duri. Wa fi hafadai sirat kalalib. Dan di sebelah bahu, bagian atas maksudnya, kalau his jam itu, kalau jalan itu bagian samping kanan samping kiri, tapi kalau hafa ini bagian luar, ada kalalibu. Kalalib jamak dari kalub. Sudah pernah kita jelaskan dulu, yaitu besi-besi yang runcing, besi-besi yang tajam. Ini kalalib. Kalalib jamak dari kalub. Jamaknya kalalib, artinya besi-besi yang tajam. Nyambar-nyambar, mu'allaqatun, digantung. Jadi ada kayak jangkar. Jangkarnya kapal itu kan lancip. Kalub itu besi lancip, ada yang bengkok. Jadi nyambar-nyambar. Ma'muratun bi'ahdi man umirat bihi. Dia diperintahkan untuk menyambar orang yang diperintahkan dia dengannya. Famakhdushun najin. Maka di antara manusia itu ada yang makhdush, tergores tapi masih selamat. Gara-gara tadi tergores duri, tergores oleh besi-besi tajam tadi. Tapi masih selamat. Ini orang mukmin yang memiliki maksiat, maka yang amalannya pelan, maka dia akan berjalan pelan. Nah, kalau berjalan pelan berarti kena besi-besi tajam tadi. Kalau yang berjalan cepat enggak kena. Wa mukardasun ala wajhi finnar. Mukardas dalam sebagian riwayat makdus. Mukardas itu artinya dijatuhkan dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Itu awal penggunaannya, tapi di sini maknanya bukan terikat. Pokoknya jatuh tapi wajahnya dulu. Itu mukardas. Orang yang dilempar dan sementara tangan dan kakinya enggak bisa berbuat apa-apa, itu namanya mukardas. Orang yang terlempar dan tangan dan kakinya enggak bisa berbuat apa-apa, ini namanya mukardas, terhempas. Jadi ada yang tergores tapi masih selamat, dan ada yang terhempas di atas wajahnya ke dalam neraka jahanam. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, dan sungguh demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di dalam genggaman tangannya. Inna qa'ra jahannam, sesungguhnya dasar jahannam, ujung paling bawah qa'r neraka jahannam, la sab'una khariban. Di situ dikatakan la sab'ina khariban. Jarak ketika seseorang terjun ke dalam neraka jahannam dari atas sampai dasar neraka jahannam itu perjalanan selama 70 tahun. Kharif itu adalah musim gugur. Kharif itu adalah salah satu dari 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Kalau di Indonesia yang terkenal cuma 2, musim kemarau sama musim hujan. Kalau di luar ada 4 musim. Kharif itu musim gugur. Dan ini disebutkan oleh orang Arab, termasuk penyebutan sebagian, tapi diinginkan seluruhnya. Karena kharif itu adalah sebagian dari tahun, tapi yang dimaksudkan adalah seluruh tahunnya, 70. Seperti ucapan orang pitung rendeng, pitung ketiga, 7 musim hujan dan 7 musim kemarau, maksudnya 7 tahun. Faham? Kharif artinya apa? Musim gugur. Tapi yang dimaksud adalah sepanjang tahun. Jadi sab'una kharifan, 70 musim gugur, maksudnya adalah 70 tahun. Gitu loh. La sab'ina kharifa. Jadi orang kalau jatuh ke dalam neraka jahanam ini enggak sampai ke dasarnya kalau enggak selama 70 tahun. Seberapa dalamnya kayak gitu kalau kayak itu? Ini betapa dalamnya neraka jahanam. Kalau di bumi ini yang paling dalam mana? Ada di tengah-tengah laut, yang paling dalam paling cuma 11.000 meter. Itu sudah laut yang paling dalam. Namanya apa itu? Mariana atau apa itu? Ujung laut yang paling dalam. Kalau neraka jahanam ini perjalanan 70 tahun baru sampai ke dasar neraka jahanam. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Syahidnya dari hadis ini adalah ada yang langsung jatuh. Tadi kan ada yang tergores tapi selamat, dan ada yang langsung mukardas. Atau mukardis juga bisa, ada yang langsung terhempas, yaitu orang-orang kafir. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ayat tadi itu manunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadzarud dzalimina fiha jidhiyah, dan kami tinggalkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Wadzulmu huna bima'nal kufur. Dzulm di sini adz-dzalimin adalah orang-orang kafir, al-kafirin. Jadi orang-orang kafir juga akan melewati tapi langsung jatuh. Kalau jawaban saya helak tadi itu maksudnya enggak sampai banyak. Dia menapak sebentar langsung jatuh. Ini dianggap tidak melewati namanya. Yang namanya melewati itu ya bisa lewat. Gitu loh. Jadi sebenarnya khilaf ini hanya sekedar lafzi. Nanti ada pendapat ulama yang mengatakan orang kafir sama sekali tidak mengarah, sudah beda arah. Sudah jalannya langsung jalan pintas ke neraka jahanam, jalur prestasi kalau kata anak-anak zaman sekarang. Masuk neraka jalur prestasi, jalur cepat. Patas langsung ke neraka katanya. Itu pendapat sebagian ulama. Kalau anil Harith al-Ash'ari, dan dari sahabat namanya Al-Harith al-Ash'ari. Harith al-Ash'ari namanya Harith ibn al-Harith. Al-Harith ibn al-Harith al-Ash'ari. Asy-Syami, kunyahnya Abu Malik. Tapi ini bukan Abu Malik al-Ash'ari yang masyhur. Ada sahabat namanya Abu Malik al-Ash'ari yang lain, yang meriwayatkan hadis musyik, terus hadis wassadaqatu nur wassadaqatu burhan wal Quran hujjatun laka aw alaik, itu Abu Malik lain. Tapi sama-sama al-Ash'ari. Sebagian ulama mengira ini adalah Abu Malik al-Ash'ari yang masyhur, bukan. Abu Malik al-Ash'ari masyhur dengan kunyahnya. Kalau ini masyhur dengan namanya, Harith ibn al-Harith al-Ash'ari, walaupun sama-sama kunyahnya Abu Malik. Kalau yang ini adalah sahabi junior. Meninggalnya terakhir, meninggalnya di akhir-akhir. Kalau yang masyhur yang lain, Abu Malik al-Ash'ari namanya Ka'ab bin Asim. Ka'ab bin Asim. Jadi jangan tercampur baur. Harith al-Ash'ari di sini adalah Harith bin Harith Asy-Syami al-Ash'ari. Bukan Abu Malik al-Ash'ari yang masyhur itu. Satunya masyhur dengan namanya, satunya terkenal dengan kunyahnya. Wa anil Harith al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمْ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk jutha, yaitu para tawanan yang berlutut di neraka jahannam. Tadi yang وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّةَ tadi, dia termasuk bagian yang dalam ayat yang ditinggalkan oleh Allah di dalam neraka jahannam, gak ditolong tadi. Yaitu orang-orang yang berlutut di neraka jahannam. Min jutha jahannam, ini jama. Wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun, walaupun dia salat, walaupun dia puasa dan mengira dia adalah muslim. Syahidnya adalah dia termasuk jutha jahannam, termasuk orang yang ditinggalkan, yang terhempas ke dalam neraka jahannam. Walaupun melewati, tapi di awal kali lewat langsung jatuh. Itu. Yadullu ala anna jutha jahannam hum ahlul jahiliyah yamurruna wa yaskutun. Ini sebagai dalil hadisnya Harith al-Ash'ari bahwasannya para tawanan, para orang-orang yang berlutut di jahannam, mereka adalah ahlul jahiliyah, orang-orang kafir. Walaupun jahiliyah sendiri enggak harus kafir sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, tapi yang dimaksud di sini adalah kufur. Mereka itu lewat tapi langsung jatuh. Wal munafiqun al-i'tiqadiyun, demikian juga orang-orang munafik dengan nifak amal, dengan nifak i'tiqadi, bukan nifak amali, karena nifak ada dua, nifak amali dan nifak i'tiqadi. Demikian juga orang-orang munafik yang mereka itu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kadzalika fi jahannam, mereka juga berada di dalam neraka jahannam. Lewat, baru lewat langsung jatuh. Tenggelam di dalam neraka jahannam. Dalilnya adalah yaqulullahu ta'ala yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna. Jadi pertanyaannya tadi kan, apakah orang-orang kafir melewati neraka jahannam? Maka masuk juga munafik, munafik yang munafik kufur, munafik yang kafir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari di mana orang-orang munafik dan laki-laki dan orang-orang munafik perempuan mereka akan mengatakan, lilladzina amanu, berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami. Lihatlah kami, tunggu kami. Naktabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil cahaya kalian. Enteni aku cahayane dibagi gitu loh. Kilarji'u wara'akum, maka dikatakan kepada mereka, pulang sana, kembalilah ke belakang kalian. Faltamisu nuran, carilah cahaya sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, maka dibuatkan batas antara mereka dengan tembok yang memiliki pintu. Batinuhu fihir rahmah, di dalamnya ada rahmah. Wa zahiruhu min qibalihil adab, dan di luarnya terlihat adalah adab. Yang berat, yang di bagian orang-orang mukmin adalah rahmat, dan yang bagiannya orang-orang munafik, orang-orang kafir adalah azab. Ini diambil dalil bahwasanya mereka juga akan melewati tapi langsung jatuh. Tapi langsung jatuh. Ayat ini dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau ketika di penjara. Beliau sering melantunkan ayat ini. Bahwasanya manusia mengira beliau sedang disiksa, sedang di penjara, sedang dihukum. Padahal beliau merasa lezat, beliau merasa nikmat ketika di penjara. Maka batinuhu fihir rahmah, di dalam penjara itu sedang mendapatkan rahmat, tapi terlihat dari luarnya adalah siksaan. Ini Syekhul Islam Taimiyah sering melantunkan ayat ini, disebutkan dalam kisah beliau ketika beliau di penjara sering melantunkan ayat ini. Kalian mengira aku sedang disiksa, aku ini sedang nikmat. Beliau mengatakan, ma yaf'alu a'da'i bi, apa yang hendak diperlakukan musuhku terhadap diriku. Wong aku ini ditahan, ini malah aku khulwah, malah seneng, malah bisa sendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku diasingkan, itu malah aku tamasya, itulah piknikku, kata Syekhul Islam Taimiyah. Jadi enggak sedih sama sekali. Syekhul Islam Taimiyah ketika di penjara enggak sedih sama sekali. Wah, kok di penjara? Penjara malah enak katanya. Lah orang sekarang di lockdown saja sudah bingung. Sudah bingung bukan karena enggak punya kerjaan. Kalau enggak punya kerjaan ya jelas. Maksudnya orang-orang yang mereka itu enggak bebas, enggak bisa keluar-keluar, enggak bisa ke tempat-tempat tamasya, ini bingung mereka. Padahal di rumah ini adalah waktu untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihatnya Syekhul Islam Taimiyah, beliau di penjara itu tambah senang. Beliau tambah senang dan beliau melantunkan ayat ini, babum batinuhu fihir rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Dalamnya itu nikmat, rahmat, nampak dari luarnya tersiksa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu berada di dalam kerak yang paling bawah dari api neraka. Dan kalian dan engkau tidak akan mendapatkan bagi mereka satupun penolong. Ini sebagai syahid bahwasanya orang-orang munafik juga berada di dalam neraka. Mereka juga terhempas ke dalam neraka. Qala Syekhul Islam fi tafsiril kabir. Syekh Yahya mengatakan, Syekhul Islam di dalam tafsiril kabir. Syekhul Islam di sini adalah Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim, imam yang kondangnya sudah gak ketulungan. Syekhul Islam fil aqidah. Karena Syekhul Islam itu kalau di dalam hadis itu maksudnya adalah al-imam siapa? Siapa? Syekhul Islam dalam hadis siapa? Bukan, Sufyan Ats-Tsauri itulah Amirul Mukminin. Ada beberapa gelar dikenal dengan Syekhul Islam, ada 4. Kalau dalam masalah akidah ini Syekhul Islam Taimiyah. Kalau dalam masalah hadis, Syekhul Islam pendekarnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau makanya jangan keliru. Ketika sampean baca qala Syekhul Islam, ini lihat dalam bab apa dulu. Kalau dalam bab akidah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dalam ilmu hadis, qala Syekhul Islam, maka maksudnya adalah Ibnu Hajar. Kalau Syekhul Islam dalam masalah nahwu, siapa? Zakaria Al-Ansari. Ini cukup asing, Syekhul Islam dalam masalah nahwu, Zakaria Al-Ansari. Padahal Zakaria Al-Ansari dalam ilmu nahwu kurang begitu terkenal, tapi wallahualam mendapatkan gelar Syekhul Islam. Tak kira siapa gitu Syekhul Islam bin Nahwu, tak kira si bawah atau siapa gitu. Ternyata Zakaria Al-Ansari. Satu lagi siapa ya? Pokoknya ada empat kalau enggak salah. Julukan Syekhul Islam, yang terkenal dengan Syekhul Islam. Tapi yang sering masyhur di telinga kita kalau Syekhul Islam ya ini. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah, gurunya Imam Ibn Al-Qayyim. Syekhul Islam fi tafsir al-kabir, dalam tafsir al-kabir, yara annahum inda bada'i mururihim yaskutun. Beliau berpendapat, orang-orang kafir ketika awal kali melintas di atas sirat, mereka langsung jatuh. Wa amma ba'du ahli al-ilm, adapun sebagian ulama yang lain, fayara annahum ma yamurruna al-battata. Mereka enggak lewat sama sekali, sudah beda jalan. La qalilan wala kathiran. Tidak sedikit, tidak banyak. Pokoknya enggak lewat. Liqaulillahi ta'ala wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, dan digiring orang-orang kafir digiring kepada neraka jahannam secara rombongan-rombongan. Dan digiring orang-orang yang bertakwa ke surga, sudah beda jalan. Orang-orang kafir diajak ke neraka, orang-orang mukmin diajak ke surga. Sementara jalan surga adalah sirat tadi, maka orang kafir enggak lewat, sudah beda arah. Gitu loh, ini pendapat sebagian ulama. Kalau Syekhul Islam melihat ya tetap satu jalan tapi langsung jatuh. Di tengah, di awal murur langsung jatuh. Itu. Hadza min nadhiri hadza. Ini termasuk contoh dari atau semisal dengan ini ayat tadi. Ayat yang ada dalam Az-Zumar ini termasuk contoh dalam masalah kita ini gitu loh. Hadza min nadhiri hadza. Kalau memahami ucapannya ulama zaman sekarang ya ikhwan, harus paham, harus memang, karena kadang secara kaidah bahasa Arab kadang acak-acakan. Maksudnya karena ini ngomong, ini syekhnya ngomong, bukan nulis. Jadi harus bisa menjangkau. Karena ini bukan bahasa tulisan itu lain. Kalau bahasa ngomong, ngomong. Tapi kalau ditulis kan dipikir, ini ada yang perlu dihapus, ada yang perlu didahulukan, ada yang perlu diakhirkan. Malik, perhatikan. Falaisa fi annahum yusakuna wala yamurruna syai'an ma ala sirat. Wala yamurruna syai'an ma ala sirat. Maka di dalamnya terdapat, tidak ada di dalamnya mereka itu digiring ke surga. Jadi sudah beda arah. Dalam ayat tadi sudah langsung mereka enggak digiring ke surga. Enggak digiring ke atas sirat. Wala yamurruna syai'an ma, dan mereka juga enggak melewati sedikit pun di atas sirat. Fama wudi'a siratu illa liyamurru alaihi. Tidaklah yang namanya jembatan itu tidaklah diletakkan kecuali untuk dilewati. Yamurru alaihil mu'minuna ala qadri a'malihim, dilewati oleh orang-orang mukmin sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Wa man la amala lahu ma yamurru alaihi, dan yang barang siapa yang enggak punya amalan, yaitu orang kafir, dia tidak akan melewatinya. Bi'tibari annahu idza arada an yamurra yaskutu, yaitu dari sisi ketika mau lewat langsung jatuh. Jadi intinya cuma khilaf lafzi ya, ikhwan. Saya mengatakan enggak lewat, bilangnya ya lewat tapi langsung jatuh. Sama. Kecuali pendapat yang enggak sudah beda arah tadi, maka itu baru benar-benar enggak lewat sama sekali. Wa raji' tafsira Syaikhul Islam inda hadzal ayat, bisa dilihat lagi tafsir Syaikhul Islam Taimiyah tentang ayat ini. Intinya ada khilaf di antara para ulama apakah orang kafir akan mereka akan merasakan melewati sirat ataukah tidak. Ada ulama yang berpendapat mereka itu enggak melewati sama sekali, ada yang berpendapat mereka melewati tapi langsung jatuh. Yang jelas orang kafir enggak mungkin menjejakkan kakinya di surga ini, enggak mungkin. Selesai kita dari masalah panjang beberapa bait syair tentang masalah hari pembalasan. Kita akan mengambil bait baru. Qala an-Nadhim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullah, ay bunayya isma' wasaya jama'at hikaman khussat biha khairul milali, khussat biha khairul milal. Ay bunayya isma' wasaya jama'at hikaman khussat biha khairul milal. Ai artinya wahai. Ai itu adalah harf nida. Ai itu adalah huruf nida. Biasanya juga ai itu adalah huruf tafsir. Ai wal makna ai itu adalah ai tafsiriyah. Kalau ini adalah ai nidaiyah. Jadi satu kata dalam bahasa Arab kadang memiliki beberapa makna. Seperti ini ai, maknanya adalah nida di sini, huruf untuk panggilan. Ada yang ai untuk menjelaskan yaitu. Nah, kan ada ai itu artinya yang yaitu. Yaitu itu adalah ai tafsiriyah untuk menjelaskan. Kalau ai di sini adalah untuk memanggil. Ai bunayya, wahai anakku, bunayya tasghir dari bani. Kemudian mudhaf kepada ya mutakallim. Maka i'rabnya apa? Ai huruf la mahalla min al-i'rab. Bunayya munada mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah mana min duhuriha istighalul mahal biya'il. Iya dong. Lama kita enggak membahas nahwu. Apa kalau mudah kepada ya mutakallim apa i'rabnya? Apa dia? Apa dijelaskan? Kalau mudhaf kepada ya mutakallim kita bi misalnya, i'rabnya pakai apa? Harokat apa? Wah, kena lockdown semua ini. Pada ngedon, kawan-kawannya pada pulang. Sudah tak bilang, tenang saja. Siapa yang paling bertahan, dialah pemenangnya. Ya. Diajar. Apa? Bertahan, tetaplah bertahan di pondok. Pemenang adalah yang paling bertahan. Ya. Kalau berangkatnya bareng-bareng, pulangnya yang paling lama, yang paling bertahan itulah pemenangnya. Jadi sabar di pondok. Istighalul mahal bi harakatil munasabah. Isma fi'il amr. La mahallahu min al-i'rab mabniun 'ala sukun. La mahallahu min al-i'rab. Wasaya maf'ul bih, maf'ulun bihi. Wasaya jamak dari wasiyah. Wasiyatun jamaknya wasaya. I'rabnya apa wasaya ini? Pakai harakat apa? Pakai harokat muqaddarah juga. Jama'at jumlah fi'il, fi'il madhi la mahalla min al-i'rab, tapi jumlahnya fi'il dan fa'il fi mahalli apa? Nasbin fi mahalli nasab, karena dia adalah na'at dari wasoya. Paham? Jama'at fi'ilnya to ini enggak punya mahal, enggak punya i'rab. Fi'il madi enggak punya i'rab. Kecuali satu, ada fi'il madi yang punya i'rab nanti. Kalau enggak salah, selali san. Jamaat fi'ilnya enggak punya i'rab, tapi kalau fi'il dan fa'il jumlah secara keseluruhan i'rabnya adalah na'at. Maka fi mahalli nasab. Karena na'at dari wasoya. Wasoya mansub, maka na'atnya juga mansub. Hikaman maf'ul bih dari jama'at. Khusat na'at lagi. Khusat fi'il fa'il dan na'ibul fa'il. I'rabnya na'at ke hikaman. Jama'at na'at ke wasoya. Khusat na'at ke hikaman. Biha khairul milal. Khairu sebagai na'ibul fa'il dari khusat. Wahwa mudhaf wal milal mudhaf ilaih. Wahai anakku, dengarlah wasiat-wasiat yang mengumpulkan hikaman, hikmah-hikmah yang khusat, yang dikhususkan dengannya khairul milal, sebaik-baik agama Islam, agama yaitu agama Islam. Jadi di sini Al-Imam Ibnul Wardi baru mau memulai nasihatnya. Semua yang telah lalu sebanyak ini belum mulai nih, belum mulai, baru pemanasan. Mulai dari i'tazil dzikral aghani wal ghazal. Wa kulil fasla wa janib man hazal. Da'id dzikra li ayami siwa. Semua itu baru pemanasan. Semua itu baru pemanasan. Ini baru mau dikasih nasihatnya. Tapi anak-anak sudah pada pulang, belum sempat mendengar nasihatnya Imam Ibnul Wardi. Ini baru mau dikasih nasihat. Kemarin itu baru pemanasan. Ya, Jar. Kawan-kawanmu sudah pada pulang. Kamu masih di sini. Bersyukur. Baru malam ini nasihatnya Imam Ibnul Wardi baru mau diberikan. Kemarin itu belum. Ai bunai yasma' wasoya jama'at hikaman khussat biha khairul milal. Wahai anakku, wahai anak kecilku, wahai anak kecilku, bunai itu anakku sayang. Tasghir di sini maknanya adalah tujuannya untuk sayang. Dengarlah wasiat-wasiat yang mengumpulkan, yang mengandung hikmah-hikmah yang dikhususkan dengannya sebaik-baik agama. Khusyut ini na'at bisa ke hikaman, bisa ke wasoya, bebas. Di mana dikhususkan dengan pada agama ini wasiat-wasiat, karena di dalam termasuk keistimewaan umat ini adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar. Khusyut biha khairul milal. Kenapa agama Islam ini dikhususkan dengan wasiat? Karena agama Islam ini memiliki keistimewaan dari agama-agama yang lain, ditegakkan di dalamnya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wasoya, wasiat itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu sama. Jadi adapun di umat terdahulu, maka amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sangat-sangat lemah. Kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka dulu enggak saling melarang kalau ada yang melakukan kemungkaran. Kalau umat zaman sekarang kalau ada yang melakukan kemungkaran, kawannya ditegur, dinasihati. Ini adalah keistimewaan umat ini. Paham? Paham tadi? Jadi khusyut biha khairul milal, sebaik-baik agama yaitu agama Islam dikhususkan dengan adanya saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Kalau umat-umat terdahulu ada, tapi lemah, sangat-sangat lemah. Mungkin dari para nabinya. Jadi bersyukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik. Salah satunya adalah dengan menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dengan baik. Qala Syekh Yahya habibullah qawluhu ay bunayya hadha mimma bawwaba 'alaihi al-Imam An-Nawawi Ini termasuk yang dibuat bab oleh Al-Imam An-Nawawi. Siapa namanya Al-Imam An-Nawawi? Siapa namanya Al-Imam An-Nawawi? Yahya bin Syaraf. Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, tapi enggak punya Zakaria. Beliau meninggal sebelum menikah. Syekhul Islam juga termasuk ulama yang enggak sempat menikah. Syekhul Islam bersama dengan begitu kondangnya, beliau belum pernah menikah. Jadi bukan aib kalau belum menikah sampai tua. Para ulama dahulu karena sibuk belajar sampai enggak sempat menikah. Nah, kita kadang menikah kadang sampai enggak belajar. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Ini yang dibuat bab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi Kitabil Adab, dalam Kitabul Adab min Sahih Muslim, dari Sahih Muslim. Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husain rahimahullahu taala qala, babu qaulir rajul ya bunayya, bab ucapan seseorang, wahai anak kecilku, wahai anakku sayang. Ini seorang bapak hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap anaknya, dengan diantaranya adalah dengan memanggil ya bunayya, wahai anakku sayang. Kadang orang tua itu kadang enggak pernah manggil anaknya nak, itu enggak pernah kadang. Ini termasuk kekerasan hati terhadap buah hati. Termasuk kasih sayang kepada anak adalah dengan memanggilnya dengan panggilan yang menyejukkan, wahai anakku sayang. Itu ya bunayya. Bukan hanya kepada anaknya, kepada anak-anak temannya juga boleh. Ini yang akan dibahas. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Wardi memanggil kita semua, wahai anakku sayang. Padahal kita bukan anak beliau. Agar seperti ini enggak apa-apa. Baik itu anakmu ataupun anak temanmu, kau panggil dengan anakku sayang, wahai anakku sayang. Itu. Dan ini ikhwan termasuk memberikan kepuasan emosional terhadap anak. Ini penting, memberikan kepuasan emosional kepada seorang anak. Jadi anak itu merasa tentram bersama dengan orang tuanya. Salah satu dalilnya adalah ucapannya Nabi Yusuf kepada kepada Yakub. Beliau cerita mimpi kepada bapaknya. Ini kata para ulama, ini sebagai dalil bahwasanya orang tua di sini telah berhasil menjadikan dirinya sebagai teman curhat anak. Kalau anak curhat sudah kepada orang tuanya, ini berarti sudah berhasil mewujudkan hubungan yang harmonis. Anak katik sampai curhat nawong tuane, apalagi dalam masalah mimpi. Karena dalam masalah mimpi ini adalah masalah-masalah yang kalau enggak teman dekat, kalau enggak orang dekat, enggak mungkin dicurhati. Maka kita juga berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan anak-anak kita supaya mereka mendapatkan kepuasan. Kalau anak sudah enggak puas dengan orang tuanya, dia akan cari kepuasan dengan orang lain. Dan ini bahaya, ini awal dari bahaya. Maka ucapan bunayya ini juga termasuk memberikan kepuasan kepada anak kita sehingga mereka merasa tentram dan merasa nyaman. Bagaimana kalau seorang anak kepada orang tuanya sendiri enggak tentram, enggak akrab, enggak harmonis? Ini adalah sebuah kegagalan di dalam mendidik seorang anak. Apabila anak tidak merasa akrab dengan orang tuanya, ini sebuah kegagalan. Yang tertuju kepada orang tua, ini yang salah orang tuanya, bukan anaknya. Anak itu enggak salah, anak itu ibarat tanah liat yang dibentuk seperti apapun dia akan jadi. Maka yang salah adalah orang tuanya. Maka ini termasuk kasih sayang kepada seorang anak. Baik itu anaknya sendiri ataupun anak didiknya, adalah dengan memberikan kepuasan emosional, dengan salah satunya dengan memanggil wahai anakku sayang. Qala babu qaulir rajul ya bunayya wa dzakara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Anas ya bunayya. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam penjelasan di situ bahwasanya Rasulullah pernah mengucapkan kepada Anas, wahai anakku, padahal Anas bukan anak beliau. Beliau tidak memiliki anak laki-laki kecuali satu, yaitu Ibrahim, itu meninggal. Wa qala al-Mughirah, dan Rasulullah juga pernah berkata kepada Mughirah bin Syu'bah, ay bunayya, wahai anakku. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bunayya kepada bukan anak beliau. La yungkar, maka seperti ini enggak perlu diingkari. Fa yuqalu kaifa sara bunaka, maka kemudian dikatakan gimana kok menjadi anakmu, itu bukan anakmu. Enggak apa-apa. Hadza min babil mulatafah, ini termasuk dari bab mulatafah, yaitu saling akrab. La ba'sa bihi, enggak apa-apa. Jadi orang tua memanggil anak kawannya, wahai anakku, juga enggak apa-apa. Anak memanggil bukan bapaknya, manggil paman, manggil Pak Le, manggil Pak D. Ini enggak apa-apa walaupun bukan Pak D-nya. Pak. Kadzalika kaya juzu an yaqula as-shaghiru lil kabir, demikian juga boleh bagi seorang anak kecil mengatakan kepada orang dewasa, ai ammi, wahai paman. Kama qala Mu'adz wa Mu'awwidz. Mu'awwidz itu tasghir dari Mu'ad Mu'awwidz. Li Abdurrahman ibn Auf, ai ammi, aina Abu Jahl. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'ad dan Mu'awwidz, kedua-duanya adalah saudara kandung anaknya Amr bin Jamuh. Anaknya Amr bin Jamuh yang pernah saya ceritakan, pernah mereka berdua bareng-bareng membuang berhala bapaknya. Ingat? Amr bin Jamuh dulu punya berhala andalan, disimpan. Tiap malam diambil, dicuri oleh kedua anaknya dan dibuang. Tiap pagi dia mendapati berhalanya di tempat sampah. Maka setiap hari seperti itu dicuci, besoknya lagi dibuang lagi di tempat sampah. Akhirnya dia sadar bahwasanya itu bukan Tuhan. Ini Mu'ad dan Mu'awwid, ini dua bersaudara anaknya Amr bin Jamuh. Ini pernah berkata kepada Abdurrahman ibn Auf dalam peperangan, dalam perang Badar. Keduanya masih kecil, tapi ikut perang Badar. Lihat yang diites, lihat yang diancam siapa? Abu Jahal. Tanya kepada Abdurrahman ibn Auf, paman, mana Abu Jahal itu orangnya? Ai ammi, aina Abu Jahal? Mana sih yang namanya Abu Jahal? Kita patenane, tak bunuhe. Anak kecil bunuh Abu Jahal. Ini adalah sirah teladan bagi kita bagaimana anak kecil memiliki semangat yang membara di dalam kebaikan, jihad fi sabilillah, dan berani membunuh dedengkotnya orang-orang kafir, yaitu Abu Jahal. Fa asyara lahum ila Abi Jahal, maka Abdurrahman bin Auf menunjukkan ke itu loh Abu Jahal, ke patenono. Akhirnya benar digarap berdua sama adiknya Mu'ad dan Mu'awwid, mereka berdua menggarap siapa? Abu Jahal. Dipateni ambek Mu'ad dan Mu'awwid. Ini boleh mengatakan ai ammi, wahai paman. Wala yazalun nasu ala hadzal amal, dan manusia dari dulu sampai sekarang ya ini amalan mereka. Manggil yang kecil, manggil yang besar dengan panggilan yang sopan. Al-kabiru yaqulu lis-shaghir ya ibni au ya waladi au ya bunayya duna nakir. Yang besar manggil yang kecil, wahai anakku, wahai putraku, wahai anakku sayang. Enggak apa-apa, semua itu enggak perlu diingkari. Wa yaqulu liman fi sinnihi, dan mengatakan kepada orang yang sebaya, ya akhi, wahai mas, wahai saudaraku. Makanya diajarkan oleh Ummi Salman apa, anak-anak kecil manggil kepada yang lebih tua, manggil dengan kalimat apa? Mas, ya. Ini enggak apa-apa. Ya akhi. Enggak apa-apa manggil akhi, akhi. Akhi Rafi. Ya. Akhi Kudama. Ya, jadi celok Kudama ngono sing cilik nyelok Kudama, jangan. Panggil akhi ya, panggil akhi. Wa hadza minal adab, manggil kakak-kakaknya yang besar, anak-anak asrama, enggak panggil akhi, mas, itu. Wa hadza minal adab, ini termasuk adab. At-takhatubu bidzalika masyru'un. Saling memanggil, saling berkomunikasi dengan yang demikian itu masyru', disyariatkan. La i'timadan 'ala hadithi la tansana ya akhi min du'aika, bukan bersandar dengan hadis. Wahai saudaraku, janganlah kamu lupa untuk mendoakan kami. Karena fa innahu hadithun an Umar, karena itu adalah hadis dari riwayatnya Umar, wa fihi Asim ibn Ubaidillah al-Madani, tapi dalam hadis tersebut ada Asim bin Ubaidillah al-Madani dhaif. Maksudnya Syekh Yahya, saya mengatakan itu masyru', bukan pakai dalil hadis ini. Karena hadis ini dhaif gitu loh. Walakin, akan tetapi pakai dalil, fil babi adillatun katsirah, dalam masalah ini ada dalil yang sangat banyak sekali. Wa minha qaulullah ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja masing sesama kaum mukminin adalah mereka adalah saudara. Jadi manggil wahai saudaraku enggak apa-apa. Ya akhi, ya ammi, Pak D, Pak Le, Bule, nah itu enggak apa-apa. Walaupun bukan bibinya, walaupun bukan Pak D-nya. Qala wa hadhihi al-wasaya sayamurru 'alaiha. Dan wasiat-wasiat ini akan, atau sayumarru 'alaiha, akan dilewati, atau beliau akan melewatinya, akan memberikannya. Wa ma qad dzakarahu fi awwali mandumatihi ila hadzal maudhi' ibaratun an tamhidin lil wasayal atiyah, dan apa yang beliau sebutkan dari awal mandumah ini sampai ke tempat ini adalah sebuah ungkapan tamhid, yaitu apa? Persiapan atau pemanasan lil wasayal atiyah, untuk wasiat-wasiat yang akan datang. Wal ana yashra'u fi iddati wasaya, dan sekarang beliau baru akan memulai dalam beberapa wasiat beliau. Wa minha al wasiyatu bi talabil ilm, di antaranya adalah wasiat untuk talabul ilm. Ini adalah wasiat yang paling pertama. Ilmu itu adalah awal dari segala sesuatu yang perlu dilakukan oleh seorang hamba adalah al ilmu. Makanya dalam bab apa mesti nomor 1 ku ilmu. Mesti nomor 1 ilmu. Hadir pertama kali pasti talabul ilm. Lanjut sedikit lagi. Wal wasiyatu takunu qablal maut fi halati shihah, dan wasiat itu boleh dilakukan sebelum mati. Dalam keadaan sehat juga boleh seseorang memberi wasiat, walaupun enggak mau mati, walaupun enggak sedang sakit, boleh seseorang memberi wasiat. Wa takunu fi maradil maut, dan juga wasiat itu dilakukan ketika sakit yang mengira dia akan mati. Liqaulillahi ta'ala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kecuali orang-orang yang mereka itu saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Enggak harus orang yang sakit, orang sehat pun boleh saling mewasiatkan. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusifi yabitu lailataini illa wa wasiyatun maktubatun inda ra'sihi. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang dia itu memiliki sesuatu yang perlu diwasiatkan untuk bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya itu tertulis di samping kepalanya. Jadi kalau orang punya tanggungan hutang, punya tanggungan urusan-urusan, enggak pantas melewati 2 malam kalau enggak dia tulis wasiat tersebut, atau dia katakan kepada istrinya, kepada temannya, ini harus. Karena mati itu datangnya tiba-tiba, kalau dia tidak memberitahukan wasiatnya nanti enggak terlaksana. Muttafaqun alaih. Fa in kana lahu syai'un aw alaihi syai'un lazimatul wasiyah indal maradil mufji. Kalau dia memiliki tanggungan, dia memiliki sesuatu, atau dia memiliki tanggungan, fa in kana lahu syai'un, itu dia memiliki sesuatu atas orang lain, tanggungannya orang kepada dia. Au alaihi, kalau alaihi dia punya tanggungan kepada orang lain, bedanya itu. lahu syai'un, orang lain memiliki tanggungan kepada dia. Ini juga harus disampaikan. Wong kae ndutang aku semene. Gitu. Awalai syai'un, atau dia punya tanggungan kepada orang lain. Lazimat dul wasiyah, maka wasiat ini harus. Kapan? Indal maradil mufji', ketika sakit yang parah. Ketika sakit yang benar-benar kayaknya mau mati. Wa illam yakun lahu wala alaihi fal wasiyatu fi haqqihi laisat wajibatan. Tapi kalau enggak punya tanggungan, maka wasiat ini enggak wajib bagi dia. Wa baqiyat tawasi bil khair yajibu alal muslimi an yusi bil khair. Kalau saling mewasiatkan dengan kebaikan, saling memerintahkan kebaikan, ini wajib bagi semua muslim untuk saling mewasiatkan dengan kebaikan. Wa an yahdhara minasyarr fi sa'ir hayati, dan untuk waspada dari segala keburukan, ini wajib dalam seluruh hidupnya. Intinya wasiat itu kalau bagi orang yang punya tanggungan wajib. Kalau enggak punya tanggungan ya enggak wajib. Ini kalau wasiat masalah bab tanggungan. Tapi kalau masalah wasiat dengan kebaikan, saling menasihati dengan kebaikan, ini hukumnya wajib secara umum. Baik, semoga yang kita ambil pada malam hari ini bisa bermanfaat. Dan tinggal beberapa pertemuan lagi, insya Allah kita sudah Ramadan, tinggal berapa hari lagi? Berarti tinggal berapa pertemuan ini? Karena Ramadan insya Allah kita liburkan, diganti dengan kajian sore insya Allah. Kira-kira tanggal berapa Ramadannya? Tanggal 1. Ini tanggal 1 ya jelas. Kira-kira tanggal 24 atau 23 itu. Berarti masih ada beberapa pertemuan untuk kitab ini. Nanti kita selesaikan satu bait syair ini dan kita mulai lagi insya Allah kalau ada kesempatan, tentang masalah thalabul ilm. Ini penting sekali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.